Kita kasih aplaus terbaik buat Tepos Top Super Dangdut. Insya Allah buat teman-teman Iwak Kelangan sudah berlalu. Insya Allah semuanya kembali.